Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله. Kembali insyaallah taala binikmatihi wa taufiqihi wa inayatihi kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbih karya al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Masih di pembahasan atau pasal tentang hijrah ila Rasul alaihissalatu wassalam. Kitab kita halaman 14. Al-hijrah ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ghurbatus salikin fi tariqiha. Hijrah menuju Rasul alaihi salatu wassalam dan keterasingannya orang yang menempuh jalan hijrah menuju Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana telah kita baca bagian awal dari keterangan Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala pada pasal ini, bahwasanya hijrah menuju Rasul alaihi salatu wassalam ini adalah jalan yang hampir-hampir hilang tanda-tandanya, garis-garisnya, tanda jalan yang alamatnya hampir-hampir terkabur, tersamar karena banyaknya orang yang tidak ngerti, banyaknya orang yang tidak mengetahui jalan hijrah menuju Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga orang yang menempuh jalan hijrah menuju Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang pasti merasakan keterasingan, asing, gharib, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, fasalikuha gharibun bainal ibad. Orang yang menempuh jalan hijrah menuju Rasul alaihi salatu wassalam itu adalah asing di tengah-tengah manusia. Faridun baina kulli hayyin wa nadin. Dia terasa sendirian di tengah-tengah penduduk kampung ataupun desa. Dia merasa sepi di tengah-tengah keramaiannya manusia. Kenapa yang demikian? Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sebagaimana telah datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, begitu juga yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Tirmidzi dalam sunannya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam datang di awal asing dan nantinya akan kembali asing sebagaimana awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Siapa mereka? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yakni orang-orang yang senantiasa mereka mengadakan perbaikan apabila manusia telah rusak. Di riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi disebutkan ghuraba ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man haula?" Siapa mereka ghuraba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Unasun salihuna qalilun fi unasin su'in katsir. May ya'sihim aksar mimma yuti'uhum." Ghuraba, orang-orang yang asing, mereka adalah orang-orang yang salihun, orang-orang saleh, orang-orang yang tetap baik. Kenapa baiknya? Berpegang teguh dengan agamanya Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka qalilun, jumlahnya sedikit, fi unasin su'in katsir, berada di tengah-tengah manusia yang jelek yang jumlahnya lebih banyak. Sehingga may ya'sihim aksar mimma yuti'uhum. Orang yang berseberangan dengan mereka, orang yang menyelisihi mereka lebih banyak dibandingkan orang yang mengikuti mereka, orang yang mentaati mereka. Naam. Sebagaimana yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, keterangan para ulama di antaranya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala di kitab beliau Al-Ghuraba Minal Mu'minin. Mereka menjadi asing karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan ilmu sunnah, menjalankan ilmu sunnah, tegak dengan bimbingan ilmu sunnah. Sementara manusia mayoritasnya mereka alal jahl, di atas kebodohan, tidak mengerti tentang bimbingan sunnah. Sehingga ikhwani fiddin azani Allah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi gharibun bainal ibad, asing di tengah-tengah manusia. Selanjutnya di halaman 14 bagian bawah masih melanjutkan keterangan Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala tentang orang-orang yang asing ini, kata beliau, Mukimun idza da'anu, da'inun idza qatanu. Orang yang asing dengan prinsip berpegang teguh dengan sunnah, dia menempuh jalan hijrah menuju Rasul alaihi salatu wassalam, mereka tegak berjalan dengan bimbingan sunnah tersebut ketika justru manusia mereka mogok, berhenti. Sebaliknya, da'inun idza qatanu, ketika manusia berhenti, ahlus sunnah tetap berjalan dengan sunnahnya. Ketika manusia berjalan dengan kebodohannya, ahlus sunnah berhenti dengan sunnahnya. Ini yang menjadikan keterasingan mereka. Ikhwani fiddin azani Allah iyyakum. Karena ahlus sunnah seleranya mengikuti sunnah. Adapun keumuman manusia yang tidak ngerti dengan sunnah, mereka meninggalkan sunnah. Mereka di atas kebodohannya, sehingga menjadikan suasana kondusi berbeda. Semakin menjadikan terasingnya ahlus sunnah. Munfaridun fitariki talabihi, ahlus sunnah sendirian di jalan yang dia cari menempuh sunnah. La yaqarru qararuhu hatta yadfar bi arabihi, dia tidak akan tenang, dia tidak akan nyaman hingga terpenuhi apa yang dia inginkan, apa yang dia cari. Apa yang dia cari, apa yang dia inginkan? Berpegang teguh dengan sunnah. Fawal ka'inu ma'ahum bijasadihil ba'inu minhum bimaksodihi. Maka ahlu sunnah yang menempuh jalan hijrah menuju Rasul alaihi salatu wassalam berada di tengah-tengah manusia secara jasadnya, namun jauh, jauh dari kalangan manusia dari sisi tujuan keinginannya. Manusia menginginkan ke arah timur, dia justru mengarah ke arah barat. Manusia, mereka beramai-ramai, bersorak-sorai dengan kebodohannya, dengan kegelapannya. Ahlus sunnah berdiam diri, tegak berjalan sendiri dengan sunnahnya. Menempuh jalan hijrah menuju Rasul alaihissalatu wassalam. Namat fi talabil huda ayunuhum wa ma lailu matihi binaimi. Mata-matanya manusia tertidur dari mencari petunjuk. Sementara ahlus sunnah, orang yang berhijrah menuju Rasul, dia bangun, dia mencari bimbingan, petunjuk. Dia hidup di kala manusia tertidur. Wa qa'adu 'anil hijrati nabawiyah wa huwa fi talabiha musyammirun qa'imun. Manusia mereka terdiam, berhenti dari jalan hijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencarinya. Sementara ahlu sunnah, orang yang berhijrah menuju Rasul alaihi salatu wasallam, terus berjalan menempuh jalan hijrah menuju Rasul alaihi salatu wasalam. Yu'ibunahu bimukhalafati ara'ihim, maka manusia pun mulai mencela ahlu sunnah, mencaci ahlu sunnah karena ahlu sunnah menyelisihi, berbeda dengan pandangan-pandangan mereka manusia. Wa izruna alaihi izra'an ala jahalatihim wa ahwa'ihim. Manusia pun mengejek ahlu sunnah, ejekan karena berdasarkan kebodohan mereka dan berdasarkan hawa nafsu mereka. Qad rajamu fihi dunun. Manusia pun melemparkan kepada mereka prasangka-prasangka. Wa atqau alaihil uyun. Pandangan-pandangan mereka pun mulai mengawasi, memata-matai ahlu sunnah, mencurigai ahlu sunnah. Wa tarabbasu bihi raibal manun. Mereka terus mengawasi pandangan orang-orang yang penuh keraguan. Kul rabbihkum bil haqqi wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Ini ucapan Rasul Nabiullah alaihi salatu wassalam ketika mereka berdakwah di tengah kaumnya, justru kaumnya mengejek, justru kaumnya memusuhi, justru kaumnya mengasingkan, mengusirnya, bahkan hendak membunuhnya. Maka ucapan Nabi mengatakan, qala rabbihkum bil haq. Dia berkata, wahai Rabbku, putuskanlah dengan al-haq. Wa rabbunar rahmanul musta'an. Dan Rabb kami adalah zat yang maha pemurah, zat tempatnya meminta. Ala ma tasifun, atas apa yang mereka sifatkan. Para nabi yang menjadi tuntunan ahlul haq, menjadi imamnya ahlul haq, mereka menanggung beratnya perjuangan, mereka menanggung permusuhan, cacian, makian, ejekan dari kaumnya. Mereka menanggungnya dengan penuh kesabaran. Tidaklah mereka kembali kecuali kepada Allah. Pasti Allah Ta'ala akan menegakkan, menghukumi apa yang diperselisihkan oleh manusia, dan Allah Ta'ala pasti memenangkan al-haq. Sehingga ahlul haq, mereka tidaklah takut terhadap celaannya orang-orang yang mencela. La yakhafuna laumata laim. Mereka tidak bersedih dengan permusuhan dari kalangan ahlul batil, karena mereka berserah diri kepada Allah. Pasti Allah Ta'ala memenangkan al-haq cepat ataupun lambat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Qala rabbihkum bil haq. Wahai Rabbku, putuskanlah al-haq. 6. Dan demikian pula keadaannya ahlu sunnah, orang yang berhijrah menuju Rasul alaihi salatu wassalam. Dia terus berjalan membawa bendera sunnah. Dia terus menempuh jalan sunnah sekalipun dia di tengah keterasingan. Bahkan dia menghadapi berbagai permusuhan, penyelisihan oleh mayoritasnya manusia. Dia sadari dia adalah orang-orang yang mesti sedikit, tidak banyak. Unasun salihuna qalilun fi unasin su'in katsir. Orang yang tetap soleh yang sedikit di tengah-tengah manusia-manusia yang jelek yang sangat banyak. Mayyasihim aksar mimayuti'uhum. Orang yang menyelisihi mereka pasti lebih banyak daripada orang yang mau mengikuti mereka. Berkata Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Iktisam, beliau mengatakan, ittabi' turqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalah wa la taqtar bi kasratil halikin. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, ikutilah jalan-jalan petunjuk. Artinya jalan yang menuntun hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasul. Wala yadurruka qillatus salikin. Jangan membahayakan bagi kamu, jangan menyedihkan dirimu dengan adanya sedikit orang yang mau menempuh jalan tersebut. Jangan mundur. Nah, jangan berhenti. Jalani itu. Jalan petunjuk tersebut. Kok sedikit ya? Orang yang melewatinya. Orang yang menempuhnya. La yadurruk, jangan membahayakan dirimu. Terus lanjutkan. Tempuh jalan petunjuk tersebut. Wa iyyaka wa turqad dalalah. Hati-hati kamu dengan adanya jalan-jalan kesesatan. Wala taktar bikasratil halikin. Jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang yang menempuh jalan kesesatan tersebut. Naam. Ikhwan fiddin azani Allahu iyyakum. Jangan kemudian pertimbangan engkau mana yang banyak orangnya, pengikutnya, mana yang ramai, kemudian kamu ikuti. Sedangkan yang kok di sana kok itu yang sedikit, kemudian kamu tinggalkan. Wala taktar bikasrotil halikin. Jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang celaka, yang binasa karena menempuh jalan kesesatan. Naam, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ya ahlas sunnah tarafaku rahimakumullah, fa innakum min aqallin nas. Wahai ahlus sunnah, berlemah lembutlah di antara kalian, semoga Allah merahmati kalian. Jangan sidah keras satu dengan lainnya terhadap kalian satu dengan yang lainnya. Lemah lembutlah. Kasih sayanglah. Kenapa? Fa innakum min aqallin nas, sesungguhnya kalian adalah orang yang sedikit. Jaga. Jangan kemudian justru engkau kasar, kaku, keras. Kemudian kalian ahlu sunnah yang sudah sedikit, dengan sebab perilakumu yang keras, kasar, kaku, kemudian membuat yang lain lari. Kalian sudah sedikit. Nah. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Nasihat beliau sesama ahlu sunnah hendaknya lemah lembut. Jangan gampang emosi. Naam. Dikit-dikit berlaku kasar, kaku terhadap saudaranya sama ahlu sunnah. Arifak, al-hilm, lemah lembut. Naam. Sesama ahlu sunnah. Al-Imam Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, riwayatnya juga disebutkan oleh Imam Al-Lalika'i rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, istausu bi ahli sunnah khaira fa innahum ghuraba. Salinglah kalian berwasiat sesama ahlu sunnah, wasiat yang baik, wahai ahlu sunnah. Karena sesungguhnya ahlu sunnah itu ghuraba, orang-orang yang asing. Salinglah bernasihat yang baik, lemah lembut. Naam. Ahlu sunnah orang-orang yang asing. Ahlu sunnah orang-orang yang sedikit. Jangan kemudian menjadi penolong syaitan. Menjadikan seseorang lari menjauh dari sunnah. Demikian ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, para ulama menegaskan al-ghuraba hum ahlu sunnah. Unasun salihun qalilun fi unasin su'in kasir. Ahlu sunnah ghuraba, orang-orang yang mereka saleh yang sedikit jumlahnya di tengah-tengah mayoritas kebanyakan manusia jelek rusak, sehingga ahlu sunnah menjadi asing di tengah-tengah manusia. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, beliau menerangkan tentang hadis Rasul alaihi salatu wassalam, bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Kemudian beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang menerangkan siapa ghuraba. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, manil ghuraba, siapa itu orang-orang yang asing? Qala, dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasalam, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, orang-orang yang terus mengadakan perbaikan ketika manusia mayoritasnya rusak. Dalam lafaz yang lain, yuslihuna ma afsadan nas min sunnati, orang-orang yang terus mengadakan perbaikan terhadap perkara-perkara yang dirusak oleh manusia dari sunnahku. Banyaknya bid'ah-bid'ah. Maka ahlu sunnah tetap menegakkan sunnah, menyebarkan sunnah, menghidupkan sunnah, menyebarkan sunnah, memperbaiki keadaan manusia yang mereka bergelimang dengan bid'ah-bid'ah. Sehingga kata beliau, fal maksud annal ghuraba hum ahlul istiqamah. Kesimpulannya, ghuraba adalah hum ahlul istiqamah. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, kesimpulannya bahwasanya ghuraba adalah mereka ahlul istiqamah, orang-orang yang senantiasa istiqamah, tegak lurus di atas jalan yang lurus. Alladzina yuslihuna inda fasadin nas, orang-orang yang terus mengadakan perbaikan manakala manusia rusak. Idza taghayyaratil ahwal wal tabasatil umur wa qalla ahlul khair sabatuhum alal haq wastaqamu ala dinillah wa wahadullaha wa akhlasu lahul ibadah. Mereka adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan ketika manusia rusak, ketika keadaan manusia telah mengalami perubahan, perkara-perkara menjadi tersamar, tidak jelas antara al-haq dan al-batil, as-sunnah wal-bid'ah, at-tauhid wa-syirik, menjadi kabur semua itu, tersamar mayoritasnya manusia. Mereka ahlu sunnah, ahlul khair, orang yang tetap baik. Sabatuhum al-haq, mereka kokoh di atas al-haq. Istaqamu ala dinillah, istiqamah di atas agamanya Allah. Wahadullah, mereka tetap mentauhidkan Allah. Wa ahlasu lahul ibadah, mereka tetap mengikhlaskan hanya untuk Allah ibadah. Ini ahlul istiqamah, ahlul haq, ahlul khair, ahlus sunnah, ghuraba. Wastaqamu 'ala shalah wa zakah wa shiyam wal hajj wa sa'iri umurid din, sehingga mereka tetap istiqamah, tetap lurus, tidak bengkok, menjalankan, menegakkan salat, zakat, puasa, haji, dan seluruh perkara-perkara agama ini. Haula'i humul ghuraba, merekalah orang-orang asing. Humul ladzina qala Allah fihim wa fi asbahihim, mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran surah Fusilat ayat 30-31, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, Summastaqamu, kemudian mereka istiqamah, maka turun kepada mereka malaikat yang menghibur. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa absiru bil jannah, dan bergembiralah engkau dengan surganya Allah yang kalian telah dijanjikan. Nahnu auliya'ukum, kami adalah wali-wali, penolong-penolong kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan oleh diri-diri kalian. Dan kalian akan mendapati di surganya Allah apa yang kalian inginkan. Nuzulam min ghafurir rahim. Yang Allah Ta'ala turunkan zat yang maha mengampuni lagi maha menyayangi. Demikian ikhwanu azzakumullah. Berarti kesimpulannya ikhwan fi dzauni Allah wa iyyakum, ahlul hijrah, hijrah ila Allah wa ila Rasul, humul ghuraba. Hum ahlul khair. Hum ahlul istiqamah. Hum ahlul haq. Ahlus sunnah. Naam, ini sebutan-sebutan. Sebutannya boleh banyak, tapi ini adalah menunjukkan sifat-sifat mereka. Naam, ahlul haq, karena terus di atas al-haq. Ahlul istiqamah, karena terus istiqamah. Ahlus sunnah, karena prinsip-prinsipnya tegak di atas sunnah. Ahlul khair, karena orang yang baik. Ahlus sholah, karena tetap soleh dikala manusia pada rusak. Naam, demikian. Ahlul hadis, ini sebutan-sebutan untuk mereka. Sekali lagi, gharibun indal ibad, gharibun bainal ibad, orang yang asing di tengah-tengah manusia. Taib. Tiga menit lagi. Kita selesaikan ya. Biar selesai pasal ini. Kita baca artinya saja. Kemudian beliau membawakan bait. Nahnu wa iyyakum namutu wa la aflaha indal hisabi man nadima. Kami dan kalian bakal mati. Nah, bakal mati. Ahlul khair, nah, dengan ahlul syar, podo-podo mati bakal. Nah, ahlul haq, ahlul batil, sama. Masing-masingnya nanti mati. Tapi kan nasibnya beda. Nah, nasibnya beda. Masing-masingnya kita akan mati. Wala aflaha indal hisab, dan tidak akan beruntung ketika nanti hisab orang yang bakal menyesal. Manadima. Nyesal kenapa dulu tidak di atas sunnah. Nyesal kenapa dulu tidak mengikuti jalannya Rasul alaihissalatu wassalam. Nyesal kenapa dulu tidak istiqamah. Tidak tetap lurus. Nah, nyesal. Gak ada gunanya sudah. Wal maksuru, kata beliau simpulkan, anna hadil hijratan nabawiyata sa'nuha sadidun. Intabihu. Naam, inilah yang disebutkan dalam hadis Hasan. Akan adanya ayyam sabr, hari-hari penuh kesabaran. Orang yang menempuh hijrah, jalan hijrah kepada Rasul alaihissalatu wassalam, ahlu sunnah, ahlul haq. Kenapa? Kata beliau kesimpulannya bahwasanya hijrah, menempuh jalan menuju Rasul alaihi salatu wassalam, sa'nuha sadid, urusannya berat. Berat, ujiannya berat. Nah, karena gharib, asing di tengah-tengah banyaknya manusia. Seleranya beda dengan mayoritas manusia. Keadaan penampilannya beda dengan penampilan gaya-gaya umumnya manusia. Itu kan berat. Modelnya dia beda dengan model-model manusia. Berat. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Wa tariquha ala ghairil mustaq wa irun ba'id, dan jalannya adalah jalan yang mayoritasnya orang tidaklah ingin, tidak ingin menempuhnya. Berat. Perjalanannya jauh. Karena harapannya adalah akhirat. Adapun ahlul batil, pandangannya cuman kesenangan sebatas yang sifatnya sementara dunia. Sehingga mereka bersenang-senang, berfoya-foya, mengikuti hawa nafsunya. Ahlu sunnah, naam kal masjun. Sementara ahlu sunnah seperti orang yang dipenjara dia. Nah, ahlu sunnah seperti orang yang dipenjara, enggak bebas. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam menghabarkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini memang penjaranya orang mukmin. Sementara dunia ini surganya orang kafir. Kalau orang kafir foya-foya, bermegah-megah, ria, ya itu surganya memang di dunia ini. Adapun kita tidak bisa melampiaskan seluruh keinginan hawa nafsu, harus mengekangnya, membatasinya, mengikuti jalan yang telah dicontohkan, ditauladankan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Karena memang kita dipenjara, tidak bebas. Naam. Ini ikhwan bin salamni Allah iyakum. Sisi beratnya butuh sabar, sabar, sabar. Istiqamah, istiqamah. Naam. Iyakum wa turuqad dalalah. Wala taktar bikasratil halikin. Hati-hati kamu dari jalan-jalan kesesatan, dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang menempuh dari kalangan orang-orang yang binasa tersebut. Jangan gampang tertipu. Nah, ya ahla sunnah. Ya, santri pun juga demikian. Dari gaya potongan rambutnya sampai serwalnya, ya harus ngikutin sunnah. Walaupun berat. Nah, kamu kok remaja, anak muda, kok gaya kamu biasa-biasa aja sih? Kayak orang desa saja. Kok yang ikuti perkembangan? Nah, ujian harus sabar. Sabar. Loh, anak muda sekarang kok gak bawa HP? Kok gak game online? Sabar. Ahlu sunnah, sabar. Nah, wala taktar bikasratil halikin. Jangan gampang tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa tersebut. Seleranya harus ngikutin. Ngikutin siapa? Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Nih, kalau dirinci banyak. Baru keluar dari rumah pakai jubah malu. Bawa jubah cuma dikalungkan di leher. Nah, malu. Ya apa? Nah. Ini hanya zani Allah iyakum. Beliau menyimpulkan jalan hijrah menuju Rasul alaihi salatu wassalam sadidun, berat, berat. Nah, ba'irun, ba'idun, perjalanannya jauh. Kalau kamu cuman sekarang pertimbangannya, pengin seneng sekarang, pengin suka ria sekarang, foya-foya sekarang. Hati-hati. Perjalanan jauh itu yang perlu disiapkan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini kesimpulannya. Ditutup oleh bait oleh beliau, ba'idun ala kaslan audi malalah wa amma alal mustaqi fa wa qaribu. Namun hakikatnya perkaranya, kata beliau, akan dirasakan jauh bagi orang-orang yang malas menempuhnya dan orang yang dikit-dikit letih, dikit-dikit lemah, dikit-dikit lesu. Aduh, sunnah berat. Aduh. Nah, itu dia akan merasakan jauh banget. Berat banget. Wa amma alal mustaq, adapun orang yang punya keinginan kuat, kecemburuan, nah, kerinduan yang berat, ingin bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam, maka jalannya adalah qarib. Sebentar saja, besok, besok ketemu, besok. Nah, hari ini sabar, sebentar lagi, besok. Nah, di Al-Quran kan bahasanya juga god, besok. Nah, tidak minggu depan, tahun depan, tidak, besok. Wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad, besok. Hendaknya masing-masing mempersiapkan, nah, bekalnya, amalan apa yang sudah dia persiapkan untuk lighadin, untuk hari besok. Besok sih, sebentar lagi. Nah, mati selesai. Ini ikhwan yazani Allah wa iyyakum. Taib. Selesai sampai bait situ ya. Tinggal fakroh yang insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.